Setelahnya huruf qaf dibaca dengan tabkhim, ikhfa tabkhim. Bukan ming tapi miqad, banyak dipantulkan. Kita ulang lagi. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. Jadi صاف ini dipanjangkan 6 harokat disertai nabar. Nabar itu hentakan suara atau tinggikan suara. Kemudian qafnya dipantulkan, nunnya disukun, bot disukun karena waqaf, nun sukun karena waqaf. Berarti sukun, nah ada dua sukun. Apabila huruf tersebut, nah disukun sebelumnya disukun, maka datangkan semua sifatnya. وَيَقْبِضْنَ بِضْنَ نُنْنَا تَمْبَأْ بَطْنَا تَمْبَأْ. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ. ما يمسكهن إلا الرحمن. ما يمسكهن إلا الرحمن. إنه بكل شيء بصير. Sukun sebelumnya sukun, sebelumnya kasrah, dibaca tipis basir, bukan basir. Kalau ir tebal, kalau mengangkat bibir sedikit itu sudah tebal, tapi bibirnya diturunkan basir. Nah kita ulang lagi. Innahu bikulli syai'in basir. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ. Amman, bukan aman tapi amman. Ada mimnya tasdid, juga mimnya dua. Mimnya dua. Yang pertama digongkan ke dalam yang kedua. Dileburkan ke dalam yang kedua. Jadi bacanya dua. Amman, bukan aman tapi amman. Kemudian nun sukun setelahnya huruf sad. Ini sama dengan nun sukun setelahnya huruf qaf tadi. Yang tebal, yang surukum, bukan yang surukum tapi yang surukum tebal. Ikhfa dan tafkhim. Ya, saya ulang lagi. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Ya. Yang ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي yamshi shi ditahan dua rakaat anda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة نون سكون setelahnya huruf shin shin sha ini dibaca dengan ikhfa. Ikhfa itu samar-samar. Ansha'akum bukan ansa'akum tapi an samar-samar. Qul huwallazi ansha'akum waj'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida. قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما نذير مبين نعم أنا di atasnya ada bulatan seperti huruf nol. Ini alif dianggap tidak ada. Alif yang berdiri yang di atasnya ada bulatan seperti nol ini dianggap tidak ada apabila diwasalkan dibaca sambung ke kalimat atau kata berikutnya. Tapi kalau misalnya kita menemukan dalam Al-Quran ayat semacam ini kemudian diwakofkan nah, diwakafkan di enam ayat atau huruf yang di atasnya ada bulatan seperti nol, ini alif dianggap, alif dianggap. Nah, ini ditahan dua harokat. Taib, adapun diwasalkan, alif dianggap tidak ada. Kita ulang lagi. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirun mubin. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون كنتم في dengungan mim bertemu ba ikhfa syafawi dengungan bibir merapat كنتم به تدعون وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين فمن يأتيكم بماء معين نعم طيب kita mulai dari kanan satu orang satu ayat Jadi ia kogiro awijiharu bih, kemudian di atasnya ada mat, dianggap tidak ada. apabila kita wakufkan. Kalau kita wasalkan dianggap. Awijharu bihi innahu, ditahan. Hinya itu ditahan selama 4 harokat. Nah, apabila kita wasalkan. Kalau kita wakufkan, ianya dianggap tidak ada. Begitu juga mat. Ya. Nah, yang sana. Ayat selanjutnya. Khabir. Bibirnya diturunkan. Sekali lagi. Khabir. Nah. Nah, khabir, dibiarkan aja. Khabir, kalau antum enggak ngangkat akan tebal. Khabiru, nah, tebal. Tapi yang benar dibiarkan. Khabir. Nah. Ya, coba ulang lagi. Ya, masya Allah. Baik. Famshu, shu, mulai dari famshu. Famshu di malakibina wa kullu mirisih. Ya. Masyarakat ini menunggu. Ayuh, masya Allah. Ya, depannya. Fa'idha hiya tamur. Man, mulai dari a'amintum man, dari nun setelahnya ada fa man. Ya, ulang lagi, dibaca ikhfa. A'amintum man bisa hiya yang ditahan. Hiya itu cepat ke huruf ta. Fa idza hiya tamur, dengan jangan hiya tapi hiya tamur. Mulai hiya tamur. Iya, insyaallah. Baik. Ya. Am amin Mau fis sama. Ya. Kaifa langsung cepat ke huruf nun. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Ya. Jadi huruf-huruf yang tidak ada tanda mat itu dibaca cepat. Nah, dibaca cepat. Jangan ditahan atau dimatkan. Iya. Depannya tenang aja. Yang ini. Enggak. Walaqad. Ya, jadi untuk ikhfa tafkhim nun sukun setelahnya huruf qaf, huruf ta, huruf sad, tiga huruf ini dibaca dengan tafkhim. Tafkhim itu mengangkat lidah. Itu insya Allah akan terjadi tafkhim. Miyong qablihim miyong. Nah, tidak diangkat ke atas. Baik. Kalau min ini tipis. Min qablihim min ini tipis. Yang benar mio. Nah, dari bunyinya itu sudah berbeda. Ya, selanjutnya. yang dipanen. So, so, sotnya itu jelas. So, fati wa yaqabidun. Wa yaqabidun. Ya, terus. Basir. Basir. Hir. Jadi. Ya, jadi bibir bawah itu dibiarkan saja, jangan diangkat. Kalau diangkat tebal dia. Nanti dia tafhim. Dibiarkan aja. Basir. Ah, itu sudah benar. Tapi kalau antum angkat basiru, nah ini tebal. Nah, ini perlu latihan memang, perlu sering dilatih. Ya, belakangnya. Ya, fadal. Ya, Masya Allah. Ya, sampingnya. Balajju. Ya, sampingnya. Masyaallah. Kalau nafasnya kuat, enggak apa-apa diwasalkan. Nah, kalau nafasnya kuat, ya kuat seperti ya seperti saya. Ini ya, ya ditahan enggak apa-apa. Ya, depannya Pak Bagas. Ansha'akum. Waja'ala lakumus sam'a. Ab. Wal absar wal afida. Qalilan ma ditahan dua harokat. Tash, coba tash. Ya, baik. Ya, depannya. Ya, Masya Allah. Sampingnya. Ya, belakang. Kul, biasa. Ku, bukan kul, tapi ku, diangkat sedikit. Jadi qaf itu kan di bagian ujung tenggorokan, ujung sini. Kalau kul, ini kedalaman, diangkat sedikit, ku. Ya, yang sana, yang dulu ya. Si dipanjangkan 4. 4 harokat ya. Padahal Ya, masya Allah. Sampingnya. Ya. Antum. Ya. Qul ara'aytum in فمن يجير الكافرين من عذاب أليم iya, jadi tatkala ditanwin itu suaranya jangan terlalu ditekan. Azabin ini kayak semacam hentakan, biasa aja. Azabin bin, jadi naam tidak terlalu ditekan. Faman yujirul kafirina min azabin alim. Nah, kalau ditekan akan terjadi ketidakseimbangan. Nah, tidak seimbang dalam dalam baca Al-Quran. Jadi yang benar tidak terlalu ditekan, biasa saja. Ya, yang terakhir dua ayat sekaligus. Nah, nah. Langsung cepat sih sampai ditawakal nah bihi Ya, masya Allah. Baik, telah kita sebutkan ada bagian ayat terakhir ada huruf mim bima imma'in. Ini maksudnya apabila kita wasalkan ke surat berikutnya seperti didengungkan bima imma'inim bismillahirrahmanirrahim. Sehingga diberi tanda mim. Nah, ini apabila kita wasalkan ke surat berikutnya harus didengungkan, di idgham digunakan. Ya, ada yang perlu disampaikan? Huruf dha. Ayat 24 ya. Tidak ditahan. Jadi kaidah mengatakan apabila mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba dibaca jelas. Nah, jadi huruf hijaiyah kan ada 28 huruf. Apabila mim bertemu dengan selain mim dan ba dibaca jelas. Jadi artinya apabila bertemu dengan huruf mim dibaca gunnah. Apabila bertemu dengan huruf ba dibaca dengan gunnah tapi hukumnya adalah ikhfa syafawi. Adapun selainnya dibaca dengan izhar jelas. Nah. Misalnya dara'akum fil ardi. Huruf apa saja selain huruf mim dan ba dibaca jelas. Ya. Ada lagi yang lain? Baik. Misalnya أم أمنتم من في السماء آياتنا 17 أم أمنتم من برتمو با من برتمو من من سكون سفلانيا من ini dibaca dengan dengung, dibaca dengan dengung. Baik, namanya idgham syafawi. Ada yang mengatakan idgham mimi, ada yang mengatakan idgham mutamatsilai. Nah, ini dibaca dengan dengung, dengan merapatkan dua bibir. Am amin tumma mim, dua bibir bertemu. Ya, mungkin sampai di sini ya. Ada lagi ya, Robert. Amin itu cara bacanya kalimat huruf huruf bahasa dan arti sama. Sama. Hamzah itu kadang berdiri sendiri, kadang di atas alif. Kadang di atas alif, kadang di atas waw, kadang di atas ya. Semuanya dibaca A. Alif. Sama. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.